بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما أما بعد فإن شاء الله ما لنجدكم على جرانية في كتاب Durusul Lughatil Arabiyyati pada jilid yang ketiga sampai masih pada pelajaran yang ke-15 ya. Ad-Darsul Al-Khamisa Asyara pelajaran yang ke-15 pada jilid yang ketiga ini. Dan ini materi yang akhir pada pelajaran yang ke-15 tersebut insyaallah. Yang berikutnya nanti akan beralih ke pelajaran yang baru insyaallah taala. Jadi di akhir pelajaran 15 ini pada halaman 130 ya. Disebutkan satu pembahasan pada tanda bintang yang di tengah-tengah halaman ya. Disebutkan di sini satu contoh kata atau isim kutayyibun. Kutayyibun. Ya. Yang bermakna apa? Buku yang kecil. Ya, buku yang kecil. Jadi buku tetapi ukurannya kecil. Ya, mungkin kalau di Indonesia dikatakan semacam buku saku ya, karena ukurannya kecil ya, bisa masuk saku seperti itu ya, kira-kira seperti itu. Jadi ukurannya kecil ya. Lalu bagaimana, apa asalnya lafaz ini ya? Ini dijelaskan kutayyibun tasghiru kitabun ya, kutayyibun tasghiru kitabun atau tasghiru kitabin ya, tapi dibaca dengan kitabun boleh karena di sini ada apa, ada dalam kurungnya ya. Jadi lafaz kutayyibun itu adalah bentuk tasghir ya, tasghir dari lafaz kitabun ya. Tasghir artinya tadi menunjukkan makna kecil, mengecilkan. Jadi tasghir dari fi'il saghara yusaghiru tasghiran, jadi mengecilkan, membuat jadi kecil dari ukuran asalnya yang standar, yang biasa, kemudian dibentuk tasghir dengan makna tadi mengecilkan, membuat jadi kecil. Ya, secara umum ya, dari sisi ukuran tadi misalnya ya, ukurannya menjadi kecil ini ya, itu tasghir. Kalau dikatakan contoh di sini tadi kitabun, kitab, buku ya, pada umumnya buku atau kitab ukurannya seperti itu ya, standarnya ya, kira-kira ya, bisa di apa, bisa diketahui mungkin ukuran apa, A4 atau B5 ya, kalau ukuran kertas ya, kira-kira seperti itu. Itu ukuran lazimnya, biasanya atau standarnya. Nah itu ketika buku, sebuah buku dengan ukuran semacam itu, maka tadi dikatakan kitabun ya, kitab, buku dengan ukuran yang standar, yang lazim atau yang biasanya ada seperti itu. Kemudian dari lafaz kitabun dibentuk tasghir tadi, bentuk tasghir dengan makna mengecilkan tadi menjadi kutayyibun. Jadi bermakna buku yang kecil. Jadi ukurannya kecil. Mungkin tadi seperti buku saku ya, seukuran saku, atau mungkin bisa lebih kecil lagi. Ya, relatif ya, yang jelas ukurannya menjadi lebih kecil ketika lafaz itu dibentuk menjadi kutayyibun, buku kecil, buku yang kecil atau kitab yang kecil ini. Nah, kutayyibun di sini kelanjutan tadi, kutayyibun tasghiru kitabun ala wazni fu'ailun, fu'ailun. Jadi kutayyibun itu tasghir dari kitabun pada wazan fu'ailun, ya, mengikuti wazan fu'ailun. Ya, bagaimana asalnya kutayyibun? Ya, dilihat dari apa? Jumlah hurufnya. Jumlah huruf dari isim asalnya. Kitabun ada 4 huruf ya. Kaf, ta, alif, ba. Nah, karena tersusun dari 4 huruf isim asalnya ini, maka bentuk tasghirnya tadi mengikuti wazan fu'ailun. Jadi pada wazan atau pada bentuk tasghir ada tambahan ya. Ada tambahan huruf ya pada huruf ketiga bentuk tasghir yang disebut dengan ya tasghir fu'ailun. Nah, dari kitabun tadi diurutkan jadi fa itu mewakili fa kalimah huruf pertama, kemudian ain, ain yang pertama ya fu'ailun, ain itu mewakili huruf yang kedua dari isim asalnya atau ain kalimah, kemudian tambahan ya tasghir. Ya, kemudian ada penambahan ya tasghir. Jadi ya pada huruf ketiga pada bentuk tasghir itu tambahan. Ya. Huruf ya pada huruf ketiga pada bentuk tasghir itu adalah huruf ya tambahan untuk bentuk tasghir tersebut. Artinya apa? Dia dikatakan sebagai tambahan, artinya dari bentuk asalnya itu tidak di apa tidak ada atau tidak diwakili atau tidak mewakili dari huruf asalnya, dari isim asalnya. Maksudnya pada wazan tadi ya fu'ailun, ia itu tidak diwakili atau mewakili dari huruf-huruf asal dari kitabun. Ya, tidak pada ta'nya atau alifnya atau ba'nya dari kitabun tidak, tapi ia tambahan. Ya, kalau fa tadi dia mewakili atau menggantikan dari huruf pertama kaf pada kata kitabun, kemudian ain, dia ain yang pertama dia menggantikan pada kata ta pada kitabun huruf kedua. Adapun ya tambahan. Nah, kemudian baru yang berikutnya ain yang kedua pada wazan fu'ailun, ain yang kedua dia mewakili huruf yang keempat dari isim asalnya. Pada isim asalnya tadi kitabun alif ya, huruf yang ketiga pada isim asal. Nah, alifnya itu yang diwakili atau digantikan oleh ain yang kedua pada wazan. Ya. Hanya saja karena itu alif ya. Alif termasuk huruf illah. Kemudian ketika dibentuk menjadi wazan tasghir ini fu'ailun, alifnya sesuai dengan wazan ya, dia terletak setelah ya dan berharakat kasrah. Fu'ailun. Jadi ain yang kedua itu mewakili atau menggantikan alif dari contoh kitabun. Nah, dia berharakat kasrah fu'ailun kutai ya apa ibun. Nah, kalau misalnya bisa dibaca seperti hamzah ya i gitu ya. Tetapi kan alif tidak bisa berharakat dan sebelum alif itu hurufnya ya. Maka bagaimana? Maka alifnya dari kitabun, alifnya dia diubah menjadi huruf ya. Ya, alifnya pada kitabun diubah menjadi huruf ya. Ya, itu. Jadi ya sebagai ganti dari alif itu pada ain yang kedua, pada wazan ain yang kasrah ya, pada wazan, sehingga menjadi kutai ya, kemudian iyi ya, kutai iyi bun ya. Lam pada wazan fu'ailun diwakili atau mewakili menggantikan huruf ba dari kitabun ya, huruf yang keempat atau huruf terakhir ya. Nah itu sehingga tadi alifnya berubah menjadi ya supaya sesuai dengan ya yang sebelumnya dan supaya bisa dikasrah sesuai dengan wazannya menjadi kutai yi bun. Kutai ya sukun, kemudian sesudahnya ya berharakat kutai yi bun. Maka ada dua huruf yang sama, sama-sama ya ya, berurutan. Ya yang pertama sukun, ya yang kedua berharokat, maka diidghamkan, digantikan dengan tasydid pada penulisan, sehingga tadi menjadi kutayyibun, kutayyibun, gitu ya. Yang jelas ini sesuai dengan wazannya, fu'ailun, kutayyibun, sesuai kan dari bunyinya, dari ucapannya sama, mirip. Fu'ailun kutayyibun. Ya, coba nanti diulang kembali proses perubahannya ya, dari kitabun menjadi kutayyibun mengikuti wazan fu'ailun. Nah, kemudian di sini disebutkan litasghiri thalathatu abniyatin. Ya, litasghiri thalathatu abniyatin. Tasghir ya, untuk tasghir ada tiga bentuk. Atau isim tasghir ini mempunyai tiga bentuk. Wahiyah yakni alhamzah itu yang hamzah yang a fu'ailun ya, fu'ailun. Ini bentuk tasghirnya ya, fu'ailun. Bagaimana di sini nahwu contohnya. Nujaimun min najmun. Ya, jadi nujaimun itu bentuk tasghir dari asalnya najmun atau min najmin atau min najmun. Ya. Jadi di situ bisa di ya, itu pembahasan lain yang nanti. Jadi yang jelas di sini nujaimun itu bentuk tasghir dari najmun bintang ya, najmun bintang. Nujaimun bintang yang kecil. Contoh yang berikutnya wajubailun min jabalun. Jubailun ini bentuk tasghir dari jabalun atau min jabalin ya. Jadi jubailun bentuk tasghir dari jabalun. Jabalun gunung, jubailun gunung yang kecil. Kemudian ubaidun min abdun atau min abdin. Jadi ubaidun ini bentuk tasghir dari abdun. Ya, abdun hamba atau budak ya, dibentuk tasghir menjadi ubaidun ya, hamba yang kecil ya, tapi untuk makna di sana ada beberapa makna tasghir ya, makna asalnya tadi menunjukkan makna kecil ya, ukuran yang lebih kecil dari asalnya, tapi di sana ada beberapa makna yang lain pada tasghir ya. Terkait ini ubaidun ya, bentuk tasghir dari abdun. Nah, di sini maknanya ya ada kemungkinan bermakna untuk ditahqir, untuk meremehkan. Ya, abdun hamba, budak. Kemudian dibentuk tasghir menjadi ubaidun, budak yang kecil. Maksudnya untuk meremehkan atau menghinakan, budak yang rendah. Itu salah satu makna bisa demikian. Atau makna yang lain dari tasghir di situ menunjukkan makna cinta atau kasih sayang. Jadi kalau abdun hamba budak kemudian dibentuk menjadi ubaidun itu bisa bermakna hamba yang tersayang, hamba yang tercinta. Seperti itu dan itu sesuai dengan konteksnya. Ya, sesuai dengan konteksnya, sesuai dengan maksud dari pembicaraan tersebut ya, bisa diketahui dari siyakul kalam ya. Tapi ada kemungkinan tadi ada makna tahqir, ya, menunjukkan makna untuk merendahkan atau menghinakan, dan ada pula makna artinya untuk menunjukkan cinta atau kasih sayang tadi, ya, itu. Adapun secara asal tadi bermakna mengecilkan, ya. Jadi sesuai dengan lafadznya, sesuai dengan konteksnya untuk menetapkan makna dari bentuk tasghir tersebut, ya. Ini. Nah, di sini pada bentuk yang pertama tadi yaitu fu'ailun. Fu'ailun itu sebagai wazan, ya. Fu'ailun. Ya, bisa dilihat bagaimana? Coba perhatikan isim-isim asalnya pada wazan ini, fu'ailun. Bentuk tasghir dari contoh tadi Nujaimun, Jubailun, Ubaidun, ya. Isim asalnya bagaimana? Isim asalnya Najmun, Jabalun, Abdun, ya. Keadaan isim asalnya itu tersusun dari 3 huruf, ya. Jadi isim asalnya tersusun dari 3 huruf. Nah, ketika isim itu, isim asal, ya, itu tersusun dari 3 huruf, ya, isim yang asal itu tersusun dari 3 huruf, maka bentuk tasghir itu mengikuti wazan fu'ailun, ya, fu'ailun. Jadi sebagaimana penerapan wazan pada umumnya, fa kalimah mewakili huruf yang pertama, kemudian ain kalimah mewakili huruf yang kedua, kemudian lam kalimah mewakili huruf yang ketiga, mewakili atau menggantikan huruf yang ketiga pada isim asalnya. Dan tadi disebutkan pada bentuk tasghir ada huruf tambahan ya pada huruf yang ketiga pada wazan fu'ailun. Jadi ya di situ pada wazan fu'ailun, ya-nya adalah tambahan. Jadi huruf pertama pada isim asalnya pada fa kalimah, kemudian huruf kedua pada isim asalnya pada ain kalimah pada wazan, kemudian huruf yang ketiga pada isim asalnya pada lam kalimah pada wazan. Dan ya itu adalah tambahan. Ya, bisa dilihat. Ya, bisa dilihat, diperhatikan dari isim asal kemudian dibentuk tasghir mengikuti wazan tersebut. Ya. Di situ tampak, ya, bahwasanya ya tasghir itu adalah tambahan. Ini bentuk yang pertama dari isim yang tersusun 3 huruf isim asalnya. Kemudian al-ba'u yang ba yang bi, bentuk yang kedua pada tasghir fu'ailun, ya, fu'ailun, ya, ada fa kalimah, ain kalimah, kemudian ya sebagai tambahan pada bentuk tasghir atau disebut ya tasghir, kemudian ain yang kedua, ya, ain kalimah yang kedua pada wazan tasghir ini, kemudian lam kalimah, ya. Kemudian contohnya untuk bentuk yang kedua bagaimana? Funaidiqun, ya, funaidiqun, ya, sesuai wazan tasghirnya, ya, fu'ailun, funaidiqun. Min funduqun atau min funduqin, ini berasal dari isim dari kata funduqun, pondok atau hotel, ya, funaidiqun, hotel yang kecil. Contoh berikutnya waduraihimun min dirhamun atau min dirhamin, ya, duraihimun seperti wazannya fu'ailun, duraihimun asalnya dirhamun, dirhamun. Contoh yang berikutnya tadi kutayyibun min kitabun atau min kitabin, ya, dari kitabun dibentuk tasghir menjadi kutayyibun. Ada perubahan alif pada kitabun menjadi ya pada tasghirnya untuk menyesuaikan dengan ya sebelumnya dan juga harakat kasrah pada huruf tersebut, ya, sehingga menjadi kutayyibun. Kemudian yang berikutnya syudayyidun, ya, syudayyidun, fu'ailun, syudayyidun, ya-nya tasdid, ya, syudayyi, ya-nya tasdid, berarti ada 2 huruf, ya yang pertama sukun, ya yang kedua berharokat kasrah, syudayyidun. Nah, ini berasal dari kata apa? Min syadidun. Berasal dari isim dari kata syadidun. Ya, syadidun ada ya dari isim asalnya. Ketika dibentuk tasghir, maka ya yang ada pada isim asal itu menempati ain yang kedua pada wazan tasghirnya. Ya, sehingga menjadi syudai, ya, syudai yidun, ya, syudai yidun. Ya yang ketiga pada tasghir syudai, ya-nya adalah ya tambahan. Kemudian ya berikutnya sebagaimana isim asalnya syudai yidun. Ya, ada dua huruf ya bertemu, ya yang pertama sukun, ya yang kedua berharokat. Maka di idgham ya digantikan dengan tasydid pada penulisan menjadi syudayyidun. Ini bentuk yang kedua pada tasghir ya fu'ailun. Bagaimana keadaan isim asalnya? Fundukun, dirhamun, kitabun, syadidun. Isim asalnya tersusun dari empat huruf ya, isim asalnya tersusun dari empat huruf. Maka bentuk tasghirnya itu mengikuti wazan atau bentuk yang kedua. Wazannya fu'ailun. Ya, wazannya fu'ailun. Jadi bentuk yang kedua ini, dia berasal dari isim yang tersusun dari empat huruf. Ya. Jadi tinggal dihitung hurufnya. Baik itu huruf yang asli pada isim tersebut ataupun huruf tambahan pada isim tersebut ya. Seperti tadi kitabun atau syadidun ya. Alifnya atau ya-nya kan huruf tambahan pada lafaz isim itu ya. Itu tetap dihitung sebagai huruf, sebagai satu huruf pada isim tersebut ketika akan dibentuk menjadi tasghir. Jadi penghitungan huruf kesemuanya, keseluruhannya. Seperti tadi najmun jabalun abadun tiga huruf. Kemudian fundukun dirhamun kitabun syadidun keseluruhannya ada empat huruf. Ya. Jadi tidak melihat itu huruf asli ataukah huruf tambahan, tidak, tapi secara keseluruhan isim asal itu tersusun dari empat huruf, maka bentuk tasghirnya menjadi ini fu'ailun. Kemudian yang jim, yang C, bentuk yang ketiga pada tasghir yakni fu'ailun. Ya, fu'ailun. Ya. Seperti dua bentuk yang sebelumnya, ya yang ketiga itu adalah huruf ya tambahan pada tasghir yang disebut sebagai ya tasghir. Jadi semua bentuk tasghir dari tiga bentuk tasghir ini semuanya apa ada tambahan ya tasghir, yakni ya yang ada di urutan ketiga pada bentuk tasghir tersebut. Fu'ailun, fu'ailun, fu'ailun. Ya, jadi ya yang ketiga itu adalah ya tasghir tambahan pada bentuk tasghir ini. Untuk bentuk yang ketiga tadi fu'ailun, huruf ya yang ketiga itu tambahan ya tasghir. Kemudian sesudah ain yang kedua ada tambahan ya lagi. Ya, fu'ailun. Nah, tambahan ya sesudah ain yang kedua itu sebenarnya perubahan dari huruf asal isim tersebut. Ya, bisa dilihat nanti pada contoh. Ya, nahwu contohnya mufaytihun. Ini min miftahun atau miftahin. Ya, dari isim asalnya miftahun, ya, kunci. Dibentuk tasghir menjadi mufaytihun. Ya, mufaytihun. Ya. Diurutkan seperti isimnya tadi asalnya dan juga wazannya ya fu'ailun mufaytihun. Ya, pada isim asal miftahun huruf sebelum akhir itu alif ya, miftahun huruf sebelum akhir adalah huruf alif. Ketika dibentuk tasghir alifnya itu berubah menjadi ya ya, supaya sesuai dengan harakat kasrah yang sebelumnya. Pada wazan fu'ailun, ya, menjadi mufaitihun. Ini contoh yang berikutnya, funaijinun min finjanun atau finjanin, ya, finjanun cangkir. Ya, kalau tadi mufaitihun berarti kunci yang kecil. Ya, kalau di sini finjanun cangkir, dibentuk tasghir menjadi funaijinun. Ya, funaijinun cangkir yang kecil. Ya, alifnya pada finjanun ketika bentuk tasghir alifnya berubah menjadi ya, funaijinun. Contoh yang berikutnya dunainirun. Dunainirun menjadi dinarun. Dinarun. Ya. Nah, di sini untuk dinar ada satu keterangan khusus ya pada kata ini ya, dinarun. Kenapa tasghirnya menjadi dunainirun? Ada dua huruf nun pada tasghir ya. Dunainirun. Padahal asalnya tadi dinarun, nunnya hanya satu. Ya. Jadi asalnya pada kata dinarun ya yang ada di situ aslinya adalah huruf nun. Ya, aslinya adalah huruf nun. Jadi aslinya itu dinarun. Ya, aslinya dinarun tanpa ya. Tapi nunnya ada dua, dinarun. Ya. Ya, wallahu a'lam kenapa berubah menjadi ya, itu orang Arab ya. Mungkin untuk memudahkan pengucapan atau bagaimana. Memang sejak dulunya. Yes. Yang jelas asalnya adalah nun dinarun, dua nun ya. Nun yang pertama sukun, nun yang kedua berharakat dinarun. Nah, nun yang pertama itu kemudian berubah menjadi ya. Sehingga menjadi dinarun. Dinarun. Ini pada isim asalnya. Nah, kemudian ketika diubah atau dibentuk menjadi tasghir, ya, dinar ini ketika diubah dibentuk menjadi tasghir, maka nun itu kembali ke asalnya. Huruf yang asli kembali ke asalnya, artinya muncul kembali. Ya, ya tadi aslinya nun, ya, huruf ya pada dinar aslinya adalah huruf nun. Ketika dibentuk tasghir, maka huruf nun yang asli itu muncul kembali. Ya, sehingga tadi bentuk tasghirnya menjadi dunainirun. Dunai. Ya, nunnya sesudah dal. Ya, nun ya sesudah dal itu nun yang berubah menjadi ya pada isim asalnya tadi. Dinar. Ya-nya aslinya nun, itu muncul kembali pada bentuk tasghirnya. Dunai. Ya, dunai nirun. Ini. Selain bentuk tasghir untuk khusus khusus untuk kata ini ya dinar, selain pada bentuk tasghir juga pada bentuk jamak. Pada bentuk jamak itu huruf nun kembali ke asalnya. Jamaknya apa? Dananiru. Dananiru, dananir. Itu kan ada nun, ada dua huruf nun ya pada jamaknya. Dananiru. Nun yang pertama itulah yang berubah menjadi ya pada mufradnya. Dinar. Itu ya. Ini kekhususan pada kata ini ya, tidak dikiaskan pada yang lain. Ini khusus pada kata ini. Ya, sebagai tambahan untuk diketahui ya. Sehingga di situ tadi, kenapa di situ dinar bentuk tasghirnya menjadi dunainirun, ada dua nun padahal asalnya satu, karena tadi nun yang satunya itu berubah menjadi ya, kemudian kembali ke asalnya yaitu huruf nun ketika dibentuk tasghir. Ini. Nah, pada wazan yang ketiga ini, fu'ailun, ya, perhatikan isim asalnya tadi, misalnya miftahun, finjanun, dinarun, isim asalnya tersusun dari 5 huruf. Ya, miftahun, finjanun, dinarun, semuanya kan ada 5 huruf, ya. Nah, ketika isim itu tersusun dari 5 huruf, kemudian dibentuk menjadi tasghir, maka bentuk tasghirnya itu mengikuti wazan yang ketiga ini, yakni fu'ailun, ya, fu'ailun, seperti contoh-contoh tersebut, mufaytihun, funayjinun, dunaynirun, dan seterusnya. Ini, jadi ini 3 bentuk tasghir, fu'ailun yang berasal dari 3 huruf, isim yang tersusun dari 3 huruf, kemudian fu'ailun yang berasal dari isim yang tersusun dari 4 huruf, dan fu'ailun yang berasal dari isim yang tersusun dari 5 huruf. Ini. Berikutnya latihan tentang hal ini, shaghril asma'al atiyata. Ya, shaghril asma'al atiyata. Wadhkur wazna kullin minha ba'da tasghiri. Ya, tasghir. Ya. Kecilkan atau ubahlah menjadi tasghir isim-isim berikut ini. Wadhkur wazna kullin minha, dan sebutkan wazan masing-masing darinya, masing-masing dari isim-isim tersebut, ba'da tasghiri, sesudah tasghir. Ya. Ya, dicoba. Waladun, anak kecil atau anak, menjadi, ya, waladun, dilihat dulu, 3 huruf, ya, berarti wazan yang pertama, sehingga menjadi wulaidun. Waladun menjadi wulaidun, wazannya, ya, wazan yang pertama tadi, ya, fu'ailun, fu'ailun, wulaidun. Ya, seperti itu, ya. Kemudian yang berikutnya, kindilun. Ya, kindilun. Ada 5 huruf. Berarti mengikuti atau menjadi bentuk, ya, ya, kunaidilun, ya, kunaidilun, bentuk yang ketiga, wazannya fu'ailun, ya. Berikutnya gulamun, ya, gulamun, ada, ya, ada 4 huruf. Berarti dia mengikuti bentuk yang kedua, ya, sehingga menjadi gulayyimun, ya, gulayyimun, seperti kitabun menjadi kutayyibun tadi, ya. Jadi tidak dilihat bagaimana harakat asalnya, kalau kitabun kafnya kan di kasrah, ya, kalau gulamun huruf pertama dhamma, tidak diperhatikan bagaimana keadaan harakatnya. Yang jelas dihitung jumlah hurufnya, keseluruhan ada 4 huruf, maka mengikuti wazan ini, seperti itu, ya. Jadi gulamun ada 4 huruf, berarti dia bentuk yang kedua tadi wazannya fu'ailun, ya, berarti menjadi gulayyimun, gulayyimun, ya, gulam, ya, anak atau remaja, atau juga bisa bermakna budak, ya, sesuai dengan konteksnya nanti. Ini. Berikutnya usfurun, menjadi usfurun ada 5 huruf, menjadi, ya, usayfirun, usayfirun. Jadi wawnya pada usfur itu berubah menjadi ya pada tasghir sesuai dengan wazannya tadi, fu'ailun, menjadi usayfirun, ya, usayfirun, ya, ini. Kenapa berubah menjadi ya? Karena sebelumnya itu hurufnya berharakat kasrah, yaitu pada ain yang kedua, ya, pada bentuk tasghir, ya, pada wazan tasghir, ain yang kedua itu kan berharakat kasrah, fu'ai ailun pada bentuk yang kedua, ataupun pada bentuk yang ketiga, fu'ai ailun, jadi ain yang kedua pada wazan berharakat kasrah. Dan ketika ada huruf sesudahnya ataupun huruf illah pada wazan yang ketiga tadi ya, fu'ai ailun, maka di situ yang sesuai dengan harakat kasrah adalah huruf ya. Nah, jadi kalau misalkan asalnya waw, ya wawnya diubah menjadi ya. Kalau asalnya alif, alifnya diubah menjadi ya. Seperti tadi miftahun finjanun, alifnya diubah menjadi ya. Menjadi mufaitihun funaijinun. Kalau usfurun asalnya waw, wawnya diubah menjadi ya. Menjadi usayfirun. Ini. Berikutnya ta'amun menjadi ya ta'amun 4 huruf berarti menjadi tu'ayyimun. Tu'ayyimun. Ya, makanan kecil yang ukurannya kecil atau yang sedikit. Ya, tu'ayyimun. Jadi salah satu makna tasghir itu menunjukkan makna taqlil, menunjukkan jumlah yang sedikit. Kalau tu'amun makanan dengan jumlah yang yang standar, yang biasa, sesuai dengan yang diperlukan misalkan atau sesuai porsi pada umumnya, tu'amun. Kalau dikatakan tu'ayyimun, ya, tu'ayyimun berarti di situ makanannya kecil, maksudnya makanannya sedikit, makanan yang sedikit. Itu salah satu makna tasghir ya, menunjukkan makna taqlil, menunjukkan jumlah yang sedikit. Ya. Berikutnya qaribun, dekat, menjadi quraibun ya, quraibun. Dekat yang kecil, maksudnya bagaimana? Lebih dekat lagi. Ya. Jadi kalau qaribun itu dekat, relatif ya, dekat itu relatif. Ya, mungkin 1 meter atau 2 meter relatif ya, yang jelas dekat qaribun. Ketika dibentuk tasghir menjadi quraibun ya, quraibun, maka itu maknanya dekat yang lebih dekat lagi. Jadi semakin dekat. Ya. Mengecilkan jarak. Ya. Yang semula misalkan 1 meter mungkin menjadi setengah meter atau seperempat meter, atau yang jelas mengecilkan jarak, artinya mendekatkan lagi. Jadi makna mengecilkan tadi bisa mengecilkan ukuran atau jarak atau jumlah ya, ataupun tadi apa seperti meremehkan tadi ya, itu mengecilkan apanya, kedudukannya atau semacam itu. Ya, ini qaribun, jadi mengikuti wazan fu'ailun. Ya, berikutnya ja'farun, ja'far, ya, nama seorang, menjadi ju'aifirun. Ya, wazan yang kedua ya, 4 huruf, ju'aifirun, ju'aifir, ja'far kecil, maksudnya adiknya ja'far. Ya, biasa dalam bahasa, dalam masyarakat Arab. Misalkan punya anak yang pertama atau yang lebih besar, ya, misalkan dinamakan Al-Hasan, ya, sebagaimana putra Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu, ya, yang pertama atau yang besar dinamai Al-Hasan, kemudian lahir lagi adiknya laki-laki, maka dikatakan sebagai Hasan kecil, ya, Hasan kecil atau maksudnya adiknya Hasan. Ya, Hasan kecil. Nah di situ dibentuk tasghir menjadi al Husainu, Husain. Husain maknanya apa? Hasan kecil. Ya, maksudnya adiknya Hasan tadi. Ya, untuk nama orang seperti itu, seperti di sini Ja'farun, Ja'far. Tasghirnya Ju'aifirun, ya, Ju'aifir. Berarti maknanya Ja'far kecil. Ya, maksudnya tadi mungkin adiknya Ja'far. Ya, Ja'far yang kecil. Ada Ja'far yang besar, kakaknya. Ada Ja'far yang kecil, adiknya. Ya, kemudian tadi lafadznya menjadi Ju'ayfirun. Ya, seperti itu. Jadi kalau nama dibentuk tadwir itu umumnya ya, walaupun tidak mutlak, tapi pada umumnya seperti itu. Yang asalnya nama kakaknya, kemudian bentuk tasdir itu sebagai nama adiknya. Biasanya seperti itu ya. Walaupun secara kenyataan juga tidak mutlak, tapi kebiasaan atau pada asalnya semacam itu. Berikutnya, sarirun 4 huruf, berarti mengikuti bentuk yang kedua, fu'ailun, menjadi surayirun. Surayirun, ya-nya tasdid ya, seperti kutayibun tadi, surayirun, dipan yang kecil. Kemudian himarun, himar keledai, menjadi humayirun. Humayirun, ya, keledai yang kecil. Ini, jadi ini bentuk tasghir, ya. Baik. Ya, nanti coba dilatih kembali pembentukan tasghir dari isim-isim yang disesuaikan dengan jumlah hurufnya tadi, maka nanti akan terbentuk atau akan ada 3 bentuk tasghir sesuai dengan keadaan jumlah huruf pada isim asalnya. Ini. Kemudian berikutnya pembahasan akhir pada pelajaran ke-15 ini, tamarinu ammatun. Tamarinu ammatun, latihan-latihan umum. Awalan yang pertama, hati mudhari al-af'alil atiyati. Af'alil atiyati. Hati mudhari al-af'alil atiyati. Berikan, datangkan bentuk mudhari' dari fi'il-fi'il berikut ini. Ya, di sini disebutkan ya, beberapa fi'il madhi, kemudian disebutkan, datangkan bentuk mudhari'nya. Ya. Syaghala, sibuk, mudhari'nya yasghalu. Ya. Kemudian rahima, merahmati, menyayangi, yarhamu. Ya. Rahima, yarhamu. Kemudian berikutnya, fata, yafutu. Fata yafutu, tertinggal atau bukan tertinggal, alaikum. Fata yafutu berlalu atau lewat, meninggalkan. Fata yafutu berlalu atau lewat, ya, atau meninggalkan, ya. Kemudian naja yanju, selamat, ya, naja yanju, ya, selamat. Kemudian rasha ya rushu menipu, ya, menipu atau mengelabui, berbuat curang, ya. Rasha ya rushu, kemudian faza ya fuzu, beruntung. Zara'a yazra'u, menanam. Hasada yahsudu, menuai. Ghalaba yakhlibu, mengalahkan. Asa ya'si, bermaksiat. Somata yasmutu, diam. Itu ya. Itu bentuk mubarak dari fi'il-fi'il berikut ini. Kemudian sanian yang kedua, hadi mubarak al-af'alil atiyati, berikan datangkan bentuk mubarak dari fi'il-fi'il berikut ini. Ya, perintahnya sama dengan yang pertama tadi. Tapi apa perbedaannya? Ya, kalau yang pertama tadi itu dari fi'il-fi'il yang mujarrad, yang hurufnya masih asli murni semua, tidak ada huruf tambahan. Tiga huruf, ya, sulasi, mujarrad. Tiga huruf yang murni, tidak ada huruf tambahan ya. Syaghala, rahima, fata, naja, dan seterusnya. Semuanya sulasi, mujarrad. Tiga huruf yang murni, tidak ada tambahannya. Adapun tamrin yang kedua, di sini sulasi, mazid. Jadi sulasi, tiga huruf, yang aslinya tersusun dari tiga huruf, kemudian mazid ada huruf tambahannya. Ini sajjala mubaraknya yusajjilu. Ya, sajjala yusajjilu, merekam atau mencatat. Ya. Jadi tasjil itu merekam atau mencatat. Ya. Ini. Sabbata yusabbitu, ya, sabbata yusabbitu, mengokohkan, mengkokohkan, ya, mengokohkan. Saddaqa yusabbitu, membenarkan, ya, membenarkan. Ghayyara yughayyiru, mengubah. Adraka yudriku, ya, adraka yudriku, ya, mengetahui. Ya. Mengetahui atau mengenali. Ata'a berikutnya, ata'a yuti'u, mentaati. Berikutnya, aghna yughni, mencukupi atau mencukupkan atau membuat jadi cukup, membuat jadi kaya. Amana yu'minu. Nah, ini ya, amana panjang, itu asalnya amana, ada dua hamzah, kemudian yang kedua dilunakkan menjadi amana, ya, mubaraknya yu'minu, beriman. Berikutnya, ishtaraka yashtariku, ya, ishtaraka yashtariku, ya, berserikat atau bekerja sama atau apa ikut serta ya berpartisipasi itu ishtaraka yashtariku. Kemudian i'tadara ya'tabiru, ya, i'tadara mudhari'nya ya'tabiru, meminta uzur, ya, atau mengemukakan alasan. Ya, i'tadara, mengemukakan alasan atau meminta uzur, mengajukan uzur, mengajukan alasan. Kemudian ihtarama yahtarimu, memuliakan. Ittaqa yattaqi, ya, bertakwa. Ya, ta'akhkhara yata'akhkharu, terlambat atau akhir. Ya. Ta'akhara, ya ta'akharu, ya, terlambat atau akhir, mengakhirkan. Kemudian tatawwa'a, ya tatawwa'u, ya, tatawwa'a, ya tatawwa'u, ya, mengerjakan, mengerjakan dengan sukarela. Ya, itu tatawwa'a, ya tatawwa'u. Kemudian ta'allama ya ta'allamu, belajar, mempelajari. Istaghfara yastaghfiru, meminta ampun. Istafada yastafidu, ya, istafada yastafidu, mencari faedah, mengambil manfaat, memperoleh manfaat atau faedah. Istayqadha yastayqidu, bangun, ya, bangun tidur, ya. Istayqadha yastayqidu. Kemudian asyraka yusyriku, ya. Asyraka yusyriku, mensekutukan, ya, membuat sekutu, membuat tandingan, ya, menyekutukan, gitu. Itu bentuk mudhari' dari fi'il-fi'il berikut yang termasuk tadi fi'il tsulatsi mazid. Ya. Berikutnya salisan yang ketiga, tamrin ammah, hati jam'al asma'il atiyati, berikan bentuk jamak dari isim-isim berikut ini. La'ihatun, jamaknya lawa'ihu, lawa'ihu. Kemudian uzrun, jamaknya a'zarun, a'zarun. Ja'izatun, jamaknya jawa'izu, jawa'izu, ya. Kemudian silahun, jamaknya aslihatun, aslihatun. Kemudian amirun, jamaknya umara'u, ya, umara'u, ya. Kemudian dawa'un, ya, dawa'un, jamaknya adwa'u, adwa'un, afan, adwa'un, ya, itu. Ya, dawa'un, jamaknya adwa'un. Ini. Ini coba sebentar. Ya, ini pembahasan pada pelajaran yang ke-15 ini. Ya. Oh. Nah, ini ya perlu diluruskan tadi, ya. Alafu minkum sebelumnya. Untuk dawa'un, ya. Dawa'un yang artinya obat, ya. Itu jamaknya adwiyatun. Ya, alafu minkum. Ya, maaf ya. Ada kekeliruan tadi. Jadi dawa'un itu obat, ya. Itu bentuk jamaknya adwiyatun, ya. Adwiyatun, adwiyatun, jadi hamzah dal waw ya kemudian ta marbutah, adwiyatun itu jamak dari dawaun yang bermakna obat tadi, ya. Adapun kalau penyakit apa, daun, ya, penyakit itu dalam bahasa Arabnya daun, ya. Jadi kalau dawa itu obat, kalau penyakit daun. Nah, untuk daun, ya, penyakit ini jamaknya adwaun, adwaun. Ya, hampir mirip, ya, tapi berbeda. Jangan keliru tadi keliru, ya, diluruskan masing-masing lafaz ini, ya. Penyakit itu daun, dal alif hamzah, daun. Nah, jamaknya, jamak dari da, jamak dari penyakit adalah adwaun, adwaun, hamzah dal waw alif hamzah, adwaun. Nah, itu penyakit. Kalau obat, lafadznya adalah